teman-temanku agar harinya bertambah seru. Kita berkumpul di suatu tempat, janganlah lupa bawa sepedamu. Kita pergi jalan-jalan keliling-liling kota. Ayo goes sepedamu sambil melihat ke kiri kanan. Nikmati saja perjalananmu, asalkan tetap berhati-hati di jalan. Naik sepeda keliling-liling kota, naik sepeda bersama-sama. Senang dan gembira. Pergi jalan-jalan keliling-liling kota. Ayo goes sepedamu sambil melihat ke kiri kanan. Nikmati saja perjalananmu, asalkan tetap berhati-hati di jalan. Naik sepeda.